kita banyak buang-buang waktu. Banyak kada untuk Allah, banyak. Nah, oleh sebab itu, kalau sudah dosa itu ada, pintu pertama taubat dibuka. Selama belum masuk di pintu taubat, kada akan bisa kita berjalan. Harus pintu pertama dibuka, baru bisa menuju pintu kedua, ketiga, keempat, kelima. Taubat dulu, masing-masing dosanya. Secara umum dosanya kita salah menggunakan badan. Mestinya untuk Allah, sekalanya terpaling untuk nang lain. Padahal yang lain itu sudah dipersiapkan gasan kita juga. Duit Allah Ta'ala banyak di sini. Kada gasan sidin. Kalau pang Tuhan baulah sakali yang gedong, kada gasan sidin. Atau Tuhan baulah toko, gasan duduk berjualan. Kada. Kalau pang Tuhan baulah sekolahan, gasan sidin sekolah belajar. Kalau pang Tuhan bulah baumaan gasan sidin batanam baneh. Kada samunyaan gasan kite. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Ini banyak kada tersadari. Aku untuk siapa? Untuk Allah. Sekarang salah jajak, salah langkah, kurang nak menuntut ilmu untuk Allah aja dulu sudah dibicarakan talibul ilmi takaffalallahu birizki. Itu takaffala itu khas jaminan yang istimewa. Nah, istilahnya di pemerintahan orang itu pangkat tinggi. Apabila pangkat tinggi gajinya banyak dan dipelihara. Coba lihat kalau pangkat kamu mesti bawa pengawal. Tanda takutan. Ini yang kita. Dipelihara. Dimuliakan gajinya banyak, apalagi menerajin mengurus orang banyak pulang di bari orang. Coba ya kalau bayar pangkat-pangkat takon ibu pati pegawai mulai jam 8 sampai jam 2 karena mana maghrib ada orang belang urusan bupati ini dapat duit pulang renta nyarajin menolongi orang ada pulang ngarajinnya honorium bakawal dan akwarium. Untuk Allah dicap pulang di belakang manusia mulai dalam paru. Subhani ma'akbama syahni ana wahdi liman arafani. Ini tulisan dengan nur dari Allah Ta'ala di setiap belakang manusia mulai di parut ibu. Subhani ma'adzama syani ana wahdi liman arafani. Luar biasa. Ini wafak dari Allah Ta'ala. Tuh, minta cari kenun bini ada tulisannya di bini. Aku ada melihat juga. Nang belakang aku, kok nang jam ini lihat-lihatkan nang laki mengambil kacamata. Ada ya tulisannya jel. Bina baca helalat babulu. Kirain. Itu ngarannya bini nang baca helalat. Helalatnya kekonolan babulu. Mulai. Ini tulisannya tulisan nur. Bukan ada huruf yang seperti yang batulis yang becak-becak itu ada. Subhani ma'adzama sya'ni ana wahdi liman arafani. Coba setiap manusia ada dasar samaannya. Guru usufnya lawan guru masdar belain. Guru masdar lawan guru asnan. Salah anggaran ini berapa ribu kan sama. Lamun kita menggambar pasti sama dengan kata kawan melain-lain kan artinya sama aja. Gambar ini Allah Ta'ala mulai melain-lain lah. Nah, sedikit hidungnya di mesin ketentuan lain potongan lah. Jari-jarinya sama, kukunya ada orang juga anggap, ada orang ringkip. Sama semuanya kan, kantutnya belain, ada orang nyaring, ada orang gamat. Babinian tuh kantutnya gamat-gamat. Lelakian kenapa rebong-rebong? Loh ada pertanyaan si Panoy, kenapa jadi kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Dijawab oleh si Panoy sendiri, karena kantut laki-laki mempunyai mikrofon dan dua baterai. Bebinian kan ada beberapa baterai, ada beberapa mikrofon, jadi gampang ya. Nah, luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Salah anggaran lain, kurang macam-macam kadang-kadang samanya. Samunyaan. Wa min fadha'ilil dzakari. Ini hasil daripada si utuh. Utuh lungurnya. Ibak selanggar. Bakas gawi yang utuh lungur. Sasak langgar. Kedemayu lagi bakas digambar. Bakas gawi yang ini. Gawi yang nang besar sunyian. Harap bana utuh lungur itu sekalinya. Mengetulani. Mungkin ada parak-parak bau isa. Begana pasuk parut. Subhani ma'adha ma'asyakni ana wahdil man arotami. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah mazhar al-adam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan yang paling besar dari Allah Ta'ala. Zat manusia, kenyataan bagi zat Allah. Sifat manusia, kenyataan bagi sifat Allah. Asma manusia, kenyataan bagi asma Allah. Af'al manusia, kenyataan bagi af'al Allah. Tapi manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Al-haqa'iq la tanqadu. Ar-rabbu rabbun wa in tanazzal wal 'abdu 'abdun wa in tarakka. Nangkal apa aja darah hebatnya anak kalau mau jadi abah. Nangkal apa uyuhnya abah kalau mau jadi anak. Ini memang abah, abah terus, anak bar, anak terus. Biar anak pun jadi jualan. Di negara banyak orang menjual anak. Anak mana? Anak titik. Hah? Sungai Tuan kan banyak menjual anak titik. Ya Allah. Nah, supaya kita ini kembali taubat menunjukkan diri kita kepada Allah sesuai dengan wajah wajah lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan, satu musliman, dua wa ma ana minal musyrikin la syarika lah wa bidzalika umir wa ana angkat tangan minal muslimin aslim taslim. Harus punya guru, syekh, mursyid melajari ilmu, murabbi memimpin amalnya. Setiap orang diisi guru, jangan lagi mengaji ke guru lain. Setiap orang diri mursyid, jangan lagi mengasi pander orang lain. Kebanyakannya guru 2-3 ikom, kebanyakannya masih menurut nasihat kurang nang lain dari guru. Disinilah nang jadi manusia ini kada sampai kepada tujuannya. Semestinya Kalau sudah diisi Allah satu, jangan lagi mau mencari Tuhan yang lain. Kalau sudah diisi kalam Allah satu, jangan menurut kalam yang lain lagi. Karena Allah itu tajalli kepada guru kita Syekh Murabbi Mursyid Jalaluddin. Kenapa pulang ke lain-lain? Itu kebanyakannya yang kada berhasil. Coba lihat kalau orang kada diisi Syekh Mursyid Murabbi, inya berjalan ke situ kemarin itu atas pikiran sendiri, bukan atas izin dan perintah dari gurunya. Inya hendak ke Jakarta, iya ke Jakarta. Inya hendak ke Sulawesi, iya ke Sulawesi. Bukan gurunya yang mengatur, nyawa ke sini, nyawa ke sini. Nah, bukan. Hanya dengan perasaan dirinya sendiri. Hendak sendiri. Hendak berjualan limau, iya berjualan limau. Bangkrut, berjualan apa ikik pulang. Nah, itiknya garing, jual ayam pulang. Ayamnya mati terkajut, jual karna. Kambingnya betulis, untung selamat. Ya. Nah, itu ini kada bisa nama mimpin, kada bisa. Coba lamun bujur-bujur, ada bisa Syekh Murabbi Mursyid satu aja. Apa nasihat dan isyarat sering dilaksanakan, pasti sampai kepada yang dimaksud. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang lain, walaupun berjalan di atas banyu seperti jukung. Walaupun bisa melihat yang di dalam seperti komputer. Walaupun bisa ceramah seperti kelawar. Artinya karamatnya hebat. Tapi namun lain dari syekh kita, lain dari pengurusir kita, jangan terpengaruh. Pasti godaan itu ada. Karena orang yang ganal pada kita, ganal pada guru kita, lalu hamba relon guru, balik ke lain. Ya kita. Mahina pulang ke guru, guru kok kan bisa kata-kata terabang ya. Silin itu bisa terabang. Kalau lawar itu bang, sunyi, jadi terabang, hantu-hantuk lagi. Kada paham ngaran karamah tu istitah ma khairun min alif karamah. Aduh. Tuh mencari guru ke mana si anak? Kada tahu julun ke kawannya kan. Bininya takun-kunang ke mana lakinya wah, kita kada tahu julun aja. Kan. Sekalinya antara langit dan bumi adanya. Kemana aja empat tahun rombongan? Rombongan siapa, rombongan si anu, bapak, ya berceramah. Empat berceramah, bah. Bisa kan berceramah, kada empat dan aja, gitu. Nih, mbah bini pang diapai, kada tahu. Mbah anak pang di kampung, kada tahu lagi. Asik empat lawan rombongan ceramah. Bini dan anak dibiarkan, apa hidupnya dan sebagainya. Maka itu namanya tertib. Ada sedikit rombongan itu. Ada rombongan pulang serabak putih pakaiannya. Pulang bermalam di masjid-masjid. Makan mana ada orang beri makannya. Empat pun kada di sarki lah. Gawian sudah yang berjamaah. Empat pulang, empat berlima di kampung. Satu kemari. Di mana pak kalian beri? Amerika, yang mana bayarinya. Namanya Islam jamaah dan macam-macam. Bini kada digaduhi, anak kada digaduhi. Ada pula lah macam-macam umat Rasulullah ini. Sudah 72 golongan itu muncul. Nang ujar Nabi itu urang neraka. 72 muncul sudah. Nang masuk neraka. Nang masuk surga cuma segolongan. Man ana wa ashabi. Sekarang nang man ana wa ashabi menjadi gharib. Menjadi langka. Jadi kembalilah kita semua. Ingatlah bahwa diri kita ini adalah umat Rasulullah. Ingatlah bahwa Rasulullah itu meninggali kita bukan harta. Meninggali ilmu. Ingatkan itu saja. Rasulullah meninggali ilmu. Habisnya. Amun surah sidin meninggali ilmu. Kenapa kita kada mengambil peninggalan sidin? Kalau harta peninggalan Fir'aun, Sadrat dan Qarun,